Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan pelajaran sirah sahabat, yang kita masih membahas tentang bagaimana perjalanan hidup Umar radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bagaimana penaklukan Persia yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sebutkan bahwa pada akhirnya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berhasil menguasai istana Al-Madain dan mengumpulkan banyak sekali ghanimah. Ya, rampasan-rampasan perang dari Persia berhasil dikumpulkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Kemudian sebagian dari harta tersebut dibawa ke kota Madinah, lalu Umar pun sampai memamerkan baju kebesaran dari Kisra, Raja Persia, di hadapan masyarakat kota Madinah. Nah, ada satu kisah yang tersisa yang kemarin belum sempat kita ceritakan, yaitu tentang gelang Kisra, gelangnya Kisra, yakni gelangnya Raja Persia. Nah, ketika sampai ghanimah dari Persia tersebut ke hadapan Umar, kemudian Umar melihat ada gelang. Kemudian gelang ini ya diberikan kepada Suraqah bin Malik. Beliau mencari atau minta dipanggilkan Suraqah bin Malik, kemudian Suraqah bin Malik pun diberikan hadiah berupa gelang tadi. Nah, apa kisahnya gelang ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Mari kita flashback lagi kisah Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau alaihi salatu wasalam ingin berhijrah ke kota Madinah, para sahabat sebagian besarnya, tinggal sedikit saja yang masih ada di kota Makkah, sebagian besarnya sudah pindah ke Madinah, sudah berhijrah ke Madinah. Tinggal Abu Bakar, Rasulullah, dan Ali. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika itu diberitahu oleh Jibril alaihissalam tentang rencana kaum musyrikin Quraisy yang akan membunuh beliau, akan menghabisi beliau di satu malam. Jadi rencananya itu dikumpulkan perwakilan-perwakilan dari kabilah, setiap kabilah mengirimkan pemuda-pemuda mereka untuk membunuh Rasulullah SAW secara bersama-sama. Nah, ini strategi mereka agar Bani Hashim tidak menuntut diat atau tidak menuntut kisas. Kenapa? Kalau semua suku yang terlibat membunuh Rasulullah SAW itu banyak suku, maka tentu akan mikir-mikir siapa yang akan dimintai kisas nanti ya, karena semuanya terlibat. Maka ini strategi dari orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril alaihissalam tentang rencana tersebut. Maka kemudian beliau bersama sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu merencanakan atau menyegerakan pergi ke kota Madinah. Lalu mereka di malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebagian orang sudah mulai berkumpul di rumah beliau, beliau kemudian melemparkan pasir kepada mereka sehingga mereka ditimpa kantuk yang sangat berat. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pergi ke sebuah gua, ya, Jabal Thur, ya. Di sana beliau alaihi salatu wasalam bersembunyi bersama Abu Bakar selama beberapa hari. Yang kita sebutkan ya, Jabal Thur itu berada di bagian selatan kota Makkah, sedangkan kota Madinah itu ada di utara. Jadi Nabi itu mengelabui orang-orang musyrikin, jadi beliau ke selatan dulu. Kalau ke utara gampang ditangkap ya, orang akan nyari ke utara. Tapi beliau ke selatan dulu. Itu pun walaupun beliau sudah lari ke sebelah selatan untuk mengelabui, nyaris ketahuan. Ya, ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di gua tersebut sampai orang-orang Quraisy sudah berada di mulut gua. kalau kata Abu Bakar, kalau mereka menunduk sedikit saja akan ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ada laba-laba yang membuat sarang di gua tersebut sehingga mereka tidak nampak. Ya, sehingga mereka mengira tidak mungkin ada orang dalam gua karena ada sarang laba-laba dan juga ada merpati yang sedang bertelur di hadapan gua tersebut. Kemudian mereka meninggalkan gua tersebut. Nah, lalu walaupun tidak mendapati Rasulullah SAW dan Abu Bakar, bukannya orang-orang Quraisy itu kemudian berhenti. Mereka kemudian membuat sayembara. Ya, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan 200 ekor unta. Maka ini merupakan harta yang cukup banyak sehingga membuat orang-orang tergiur untuk apa? Untuk memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang Arab Badui yang bernama Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, Suraqah bin Malik kemudian mendengar ya bisik-bisik dari orang-orang Badui bahwa ada dua orang beserta pengawalnya sedang berjalan menuju Madinah. Maka Suraqah yang mendengar sayembara tadi segera mengambil kudanya, lalu kemudian dia ya memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah SAW. Sampai kemudian ketika mendekati Nabi SAW, kudanya jatuh. Setiap kali mendekati Nabi SAW, kudanya jatuh. Ya, maka dia bertanya, mengatakan bahwa oh, ini ada yang melindungi ini. Ya, akhirnya dia pun membatalkan niatnya membunuh Nabi. Kemudian dia mendekati Nabi SAW. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, murni bimasyik. Ya, wahai Nabi Allah, dia mengaku bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi. Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, murni bimasyik. Perintahkanlah aku sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jadi dia meminta Nabi SAW memintahkan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Qala fakif, fakif makanat. La tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Tetaplah engkau di tempatmu, tapi jangan biarkan seorang pun menyusul kami. Ya. Jadi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Suraqah bin Malik pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lalu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada beliau. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan budaknya Abu Bakar untuk menulis surat jaminan bagi Suraqah bin Malik. Nah, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suraqah bin Malik, ya Suraqah bin Malik, ka'anni bika waqad albasta sawari Kisra. Ya, kelak engkau, kata beliau. Jadi beliau seakan-akan melihat bahwa Suraqah bin Malik ini mengenakan atau ya memakai dua gelang kebesaran Kisra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Suraqah bin Malik ini memakai gelang kebesaran Kisra. Maka kemudian ketika Kisra berhasil ditaklukkan, gelang yang didapatkan oleh kaum muslimin dikasih oleh siapa? Umar bin Khattab kepada Suraqah. Kemudian Suraqah diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengucapkan Allahu Akbar. Maka Suraqah mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kedua gelang Kisra ini kepada Suraqah bin Malik, seorang Badui. Seorang Badui yang mengikat perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini menunjukkan apa? Bukti kenabian Rasulullah SAW, ya. Kapan terjadinya hijrah itu, ya? 10 tahun sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara penaklukan Persia ini 16 Hijriah. Ya, berarti apa? 16 tahun atau lebih, ya, 18 tahun. 16 atau 18 tahun setelah peristiwa Suraqah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Suraqah bin Malik menggunakan kedua gelang dari gelang kebesaran Kisra. Masya Allah, ya, ini bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau kabarkan itu terjadi. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya di masa Umar bin Khattab terbukalah banyak daerah. Nah, ini kira-kira gambaran wilayah kaum muslimin di masa Umar. Ya, banyak sekali ya. Bagian ke barat sudah menguasai Persia, ya. Kemudian Jazirah Arab seluruhnya. Lalu di bagian Afrika ada apa? Mesir, Sudan, dan bagian utara Libya. Bagian utara Libya itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, inilah kira-kira luas sekali ya Jadi di masa Umar itu cukup banyak perluasan, nanti ditambah lagi di masa Uthman, adapun di masa Ali tidak terlalu banyak perluasan karena ada konflik ketika itu. Nanti di masa Bani Umayyah, di masa kekhilafan Muawiyah, kemudian Yazid dan seterusnya baru meluas lagi sampai ke Spanyol. Sampai ke Spanyol, ya, kekuasaan kaum muslimin. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah ditaklukkannya negeri-negeri ini, ya, di sana ada pendirian kota baru. Bukan kota baru Masjid Syuhada, bukan. Jadi di masa Umar Al-Khattab dibangun kota-kota baru. Di antara kota baru yang dibangun di masa Umar radhiyallahu taala anhu adalah kota Kufah. Ya. Apa sebabnya, kenapa kok dibuat kota baru, yakni kota Kufah? Karena banyak di antara para sahabat yang tidak bisa atau kurang bisa beradaptasi dengan kota-kota yang sudah ada. Jadi begitu mereka menguasai sebagian kota-kota yang dahulunya merupakan kekuasaan Persia, mereka tidak bisa beradaptasi dengan cuacanya. Maka mereka pun mencari suatu tempat yang mirip dengan kota Makkah dan Madinah, mirip dengan keadaan mereka di Hijaz. Nah, ketika itu mereka menemukan Kufah, ya, daerah Kufah itu cocok suasananya dengan Makkah dan Madinah. Maka mereka pun membangun kota tersebut, sehingga dibentuklah kota Kufah. Ya, maka kemudian Sa'd bin Abi Waqqas sebagai gubernur Irak menjadikan Kufah sebagai ibu kota Irak. Jadi ibu kota Irak itu dulu bukan Baghdad, tapi Kufah. Ya. Nah, setelah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu membangun kota Kufah, maka Abdullah bin Mas'ud dia dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke kota Kufah untuk mengajarkan kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Maka nanti terbentuklah yang namanya Madrasah Kufah. Ya, Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Maka nanti ada Madrasah Kufah yang nanti akhirnya melahirkan Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu dari Kufah. Ya. Kalau Abdullah bin Abbas itu nanti dikirim ke Mekah sehingga lahir madrasahnya Abdullah ibn Abbas. Kalau Abdullah bin Umar, beliau berada di Madinah. Ya, yang nanti kemudian melahirkan Imam Malik, ya, di antara bukan muridnya Abdullah bin Umar, bukan, tapi Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi', Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Ya. Jadi itu perkembangan madrasah-madrasah fiqhiyah. Kalau di Kufah itu Abdullah bin Mas'ud, kalau di Makkah itu Abdullah bin Abbas, kalau di Madinah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, nanti di masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjadikan Kufah ini sebagai ibu kota kekhilafahan. Jadi ibu kota kekhilafahan Ali itu bukan di Madinah, tapi di Kufah. Dan nanti juga pada peristiwa Karbala, yakni peristiwa terbunuhnya siapa? Al-Husain radhiyallahu anhu, itu juga ketika beliau ingin menuju Kufah, karena orang-orang Kufah ini menjanjikan bantuan bagi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Al-Husain bin Ali dia pindah dari kota Makkah menuju ke Kufah, namun di sana dia dikhianati. Ternyata tidak ada orang yang mau membantu beliau sampai kemudian beliau dibunuh oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Nah, ini kota Kufah sekarang. Masya Allah, ya, begitu teratur, ya. Kota lamanya itu teratur, ya. Tapi jangan salah, ya, sekarang ini menjadi pusatnya Syiah, ya, bukan kotanya Ahlussunnah. Jadi mereka menjadikan Kufah ini menjadi kota Syiah. Ya, jadi kalau yang ada kalender-kalender yang pakai itu, ya, itu hati-hati, itu masjidnya Syiah. Masjidnya Syiah. Baik, ini yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lewat gubernurnya Sa'd bin Abi Waqqas membangun kota Kufah. Kemudian apa lagi yang terjadi di masa Umar bin Khattab? Terjadi wabah ta'un. Ta'un itu penyakit kulit macam lepra, ya. Atau bisa dikatakan lepra, ya. Jadi orang lepra itu apa kalau bahasa kita? Kusta, ya. Sama enggak kusta dan lepra? Jadi dia menimpa kulit, nanti bagian tubuhnya bisa putus itu. Bisa putus jarinya, bisa putus anggota badannya. Nah, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi wabah taun. Ya, tapi terjadinya itu di negeri Syam. Jadi di bagian utara ini ya, bagian utara daerah di sini, jadi kita negeri Syam itu di sini. Nah ini yang dilengkari merah itu negeri Syam. Yang sekarang kalau kita ditanya negeri Syam itu apa saja, diantaranya sebagian kecil Turki, ya Turki bagian selatan, kemudian Suriah, Lebanon, lalu Palestina yang sekarang dicaplok oleh Israel, satu lagi Jordania, Jordan itu sekarang yang masuk ke wilayah Syam. Jadi ada lima negara, yaitu Turki bagian selatan, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordania. Jordania itu termasuk negeri Syam. Baik. Nah, ketika itu terjadi wabah taun, wabah lepra. Ya, para ahli sejarah mencatat bahwa sekitar 25.000 sampai 35.000 orang meninggal karena keganasan penyakit tersebut. Nah, kemudian Umar Al-Khattab ketika itu banyak para sahabat ya, pasca penaklukan negeri Syam, banyak sekali di antara para sahabat hujannya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan hujan yang bermanfaat bagi kita. Baik. Ketika itu setelah pasca penaklukan negeri Syam, banyak sekali di antara para sahabat yang tinggal di negeri Syam. Dan itu sahabat-sahabat yang mulia, luar biasa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu mendengar ada wabah taun atau wabah lepra tersebar di sana, beliau radhiyallahu anhu memerintahkan para sahabat untuk pindah. Tapi para sahabat enggak mau. Kenapa? Karena mereka mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar tentang wabah ta'un, wabah lepra terjadi di sebuah negeri, fala tadkhuluha, maka jangan kalian memasuki negeri tersebut. Jadi kalau sebuah negeri sedang terjadi wabah lepra, jangan masuk ke sana. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Sebaliknya, ketika sebuah negeri ya, Anda sedang berada di sebuah negeri yang sedang tertimpa wabah taun, fala takhruju minha, maka jangan kalian keluar dari negeri tersebut. Coba kita lihat bagaimana pengagungan para sahabat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar memerintahkan mereka untuk keluar, untuk menyelamatkan diri mereka karena Umar sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka terkena penyakit taun ini. Tapi mereka mendengar nasihat atau wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau terjadi wabah lepra di satu negara, jangan yang masuk ke sana. Tapi kalau kalian sudah berada di sana, jangan keluar. Kenapa? Nah, ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep karantina. Ya, konsep karantina ketika terjadi wabah, ya, ya sudah jangan ada yang masuk dan keluar, biarkan seperti itu saja. Ya, ini kan luar biasa. Nabi mengajarkan konsep karantina pada para sahabat. Makanya para sahabat yang ada di sana enggak mau keluar dari negeri Syam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka wafat di negeri Syam. Lihat. Karena apa? Melaksanakan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tercatat di sana di antara para sahabat yang meninggal dunia karena wabah ini, luar biasa ya, sahabat-sahabat yang utama, Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang menggantikan Khalid Ibn Walid. Ya, ketika Khalid Ibn Walid mulai dipuja-puja oleh para pasukan, diganti oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ternyata Abu Ubaidah meninggal karena ya wabah taun. Kemudian Al-Harith bin Hisham, kemudian Sarah bin Hasanah, Al-Fadl bin Abbas, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga meninggal di sana. Kemudian sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu juga meninggal di sana karena wabah taun. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Abu Jandal ya, bukan Abu Janda. Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ini kan enggak kisahnya Abu Jandal yang mana? Waktu Hudaybiyah. Waktu Hudaybiyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bikin kesepakatan sama bapaknya Abu Jandal, namanya Suhail bin Amr. Ya, salah satu klausul dari perjanjian Hudaibiyah itu bahwa kalau ada orang yang masuk Islam bergabung dengan pasukan Rasulullah harus dikembalikan ke Mekah. Abu Janal baru masuk apa? Baru bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Nabi sudah membuat perjanjian. Akhirnya dia langsung dikembalikan kepada bapaknya Suhail bin Amr, Abu Jandal radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini terjadi di masa Umar. Lihat bagaimana keteguhan para sahabat mengikuti pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau keluar dari negeri Syam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Lalu apalagi beberapa ibu yang dimuliakan oleh Allah, kejadian yang terjadi di masa Umar yaitu renovasi Masjidil Haram tahun 17 Hijriah. Umar berangkat umrah, kemudian memerintahkan agar Masjidil Haram itu direnovasi. Apa di antara renovasi yang beliau lakukan? Beliau meminta agar makam Ibrahim itu dimundurkan. Jadi dahulu namanya makam Ibrahim itu kan tempatnya Nabi Ibrahim berdiri ya. Ketika membangun Ka'bah, beliau butuh suatu batu pijakan ya untuk meletakkan bata-bata yang ada di Ka'bah. Ya. Kemudian batu tersebutlah yang dijadikan makam Ibrahim. Awalnya letaknya itu adalah dekat sekali dengan Ka'bah. Namun ini menyulitkan orang yang melakukan tawaf. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Umar memerintahkan agar makam Ibrahim itu diletakkan agak jauh dari Ka'bah sampai sekarang, sehingga tidak mengganggu orang tawaf. Ya, sekarang agak jauh, tapi sama saja ya, sekarang juga terhalangi ya, karena banyaknya orang yang tawaf. Jadi walaupun sudah dijauhkan oleh Umar bin Khattab, tetap jauh, tetap apa, menghalangi orang yang tawaf sekarang ya. Tapi ya lumayan, itu letaknya sekarang agak jauh dari Ka'bah. Demikian juga ketika beliau umrah, maka orang-orang meminta kepada Umar, meminta izin kepada Umar untuk membangun rumah-rumah di sepanjang jalan dari Makkah ke Madinah. Jadi dahulu Makkah Madinah ini enggak ada rumah sama sekali antara Makkah dan Madinah. Kemudian mereka meminta izin kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu agar diperbolehkan untuk membangun rumah di sepanjang jalan dari Makkah menuju Madinah. Maka kemudian Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu membolehkan mereka dengan syarat apabila ada orang yang melewati tempat mereka hendaknya dimuliakan dan diberikan air ya, karena zaman dahulu ya perjalanannya sulit, maka ketika ada yang ingin singgah maka hendaknya mereka muliakan dan mereka berikan air. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di masa Umar juga pada tahun ke-18 Hijriah ya, beliau radhiyallahu anhu melakukan kunjungan kerja ke provinsi-provinsi yang ada di bawah kekuasaan beliau. Luar biasa ya, seorang pemimpin betul. Beliau tidak hanya menerima laporan, tapi langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangan untuk mengecek bagaimana kinerja gubernur-gubernur yang beliau pilih. Jadi beliau radhiyallahu anhu pergi ke negeri-negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian beliau memulai kunjungannya di negeri Syam pasca redahnya wabah taun. Setelah wabah taun tadi, wabah lepra tadi mereda, barulah Umar bin Khattab pergi ke sana untuk melihat kondisi masyarakat di negeri Syam. Nah, ketika itulah Umar radhiyallahu anhu meminta agar Bilal bin Rabah untuk melantunkan azan yang kemudian membuat orang-orang teringat dengan masa Rasul sallallahu alaihi wasallam di negeri Syam itu. Ya, azan terakhirnya Bilal. Ya, Bilal diminta oleh Umar bin Khattab dan para sahabat untuk melantunkan adzan. Maka seketika para sahabat ini yang telah menemani kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya terduduk menangis karena teringat dengan masa-masa perjuangan mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa lagi yang terjadi di masa kekhilafan Umar, ya? Di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga terjadi musim paceklik. Ya, jadi apa, kemarau yang demikian panjang di sepanjang Hijaz sampai kemudian ketika itu Baitul Mal, ya, Baitul Mal itu menjadi kosong. Kenapa? Karena hartanya habis, gak ada panen, gak ada tanaman atau makanan yang bisa dimakan. Demikian susah keadaan kaum muslimin ketika itu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ketika itu tidak ada lagi pengemis, bukan karena Ya, semua orang kaya, bukan, karena semuanya miskin. Pengemisnya pun tahu diri, sadar bahwa bahwa semua orang susah. Sehingga enggak ada lagi orang mengemis ketika itu. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat sangat kurus. Karena apa? Karena enggak ada yang dimakan. Ya seperti itu ya pemimpinnya. Jadi dia tepas selera dengan rakyatnya. Begitu rakyatnya tidak mendapatkan makanan, dia pun ikut bersabar bersama rakyatnya sehingga badan beliau pun kurus. Kemudian beliau pun ya ketika terjadi paceklik yang sudah cukup panjang, beliau pun meminta bantuan daripada gubernur untuk membantu penduduk Hijaz. Lalu beliau meminta kepada Abbas. Al-Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika itu. Maka Umar bin Khattab meminta Abbas untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ini yang dimuliakan Allah bolehnya bertawassul ya dengan orang yang masih hidup. Bagaimana caranya? Yaitu meminta agar dia mendoakan kita. Boleh. Ya, Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas karena Abbas ini masih ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar datang kepada Al-Abbas meminta kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini boleh. Datang kepada orang yang kita pandang soleh untuk kemudian berdoa. Hal yang demikian diperbolehkan. Dan dahulu pun para sahabat ya, terkadang kita dapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka datang kepada Nabi SAW untuk minta didoakan. Ya, seperti hadisnya Ukasyah. Ketika Nabi SAW mengisahkan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya, maka Ukasyah meminta agar Nabi SAW mendoakan dirinya agar termasuk kepada golongan tersebut. Ya, jadi gak apa-apa minta didoakan. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak disyariatkan untuk bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Dari mana ini kita ambil kesimpulan yang semacam ini? Umar tidak kemudian datang kepada kuburan Nabi. Iya enggak? Sebagian orang kan datang ke kuburan, tawassul dengan orang soleh. Datang ke kuburan keramat, kemudian bertawassul dengan orang yang dimakamkan di kuburan tersebut untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Tahu artinya tawassul, minta menjadikan perantara. Ya, datang ke kuburan orang soleh, lalu bertawassul dengan orang soleh tersebut, agar orang soleh yang dimakamkan di kuburan keramat menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Umar enggak melakukan itu. Umar justru mencari yang masih hidup, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan Umar atau sebarang sahabat pun datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka meminta agar Nabi berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Enggak ada riwayatnya. Padahal mereka dalam keadaan paceklik, dalam keadaan yang sangat genting. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke kuburan para wali untuk bertawassul menjadikan makam wali tersebut ya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka datang ke kuburan Latta, bertabaruk dengan Latta, bertawassul dengan Latta. Ya, sampai Nabi melarang ziarah kubur di awal-awal Islam. Sehingga kalau ada orang mengatakan, "Oh, kami enggak berdoa kepada selain Allah, kami cuma menjadikan mereka sebagai perantara," maka ini termasuk kesyirikan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Bahkan sebagian di YouTube itu ada doanya khusus ya. Ya Rabbana ya Kudus barik lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Ya, dengan barokah Habib fulan min fulana disebutkan. Ya Rabbana ya Kudus barik lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Ya. Jangan dihafal ya ibu-ibu doanya Bu ya. Enggak perlu dihafal ya, seperti ini akal-akalan aja ya. Baik, ya ini bukti bahwa apa? Para sahabat tidak melakukan hal yang demikian. Baik. Kemudian juga kita lihat ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ini banyaknya saya cuplik dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengungkapkan bagaimana sih keadaan kekhilafan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu hanya memiliki 2 lembar pakaian. Kata Umar, beliau mengatakan, la yahillu li min malillah illa hullatani hullatun lisyita wa hullatun lisayf. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya, tidak halal bagiku harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua pakaian saja. Hullatun lisyita wa hullatun lisayf. Satu pakaian dipergunakan untuk musim dingin dan satu pakaian dipergunakan untuk musim panas. Ini pakaian beliau. Jadi pakaiannya khalifah yang disediakan, seragamnya khalifah, ya, yang disediakan oleh negara itu cuma dua. Seragam di musim dingin dengan seragam di musim panas. Masya Allah. Kemudian bagaimana makanan beliau? Wa kutu ahli karojulin min Quraisy laisa bi agnahum. Kemudian kata beliau, bagaimana dengan makanan yang beliau konsumsi, makanan beliau dan keluarganya? Kata beliau, kutu ahli, adapun makanan untuk keluargaku, karojulin min Quraisy, seperti makanan manusia atau lelaki biasa dari Quraisy. Laisa bi agnahum, bukan seperti makanan orang yang paling kaya di antara mereka. Ya, jadi apa? Bukan makanan orang-orang kaya, makanan mewah, bukan. Pakaiannya sama. Kalau misalnya dahulu masyarakat di kota Madinah itu, ini rakyatnya Umar biasa makan tahu tempe, Umar juga makan tahu tempe, nggak lebih daripada itu. Ya, jadi beliau makan makanan yang sangat sederhana, sama seperti dengan rakyatnya. Tsumma ana rajulun minal muslimin. Adapun aku sendiri hanya seorang dari kaum muslimin. Demikian yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala. Demikian juga Al-Imam Al-Kathir menyebutkan tentang bagaimana pakaiannya Umar tadi. Ya, jubahnya tadi itu bagaimana? Wa kana yalbasu wa huwa khalifatun jubbata sawfin marqu'ah ba'daha bi adamin. Beliau memakai jubah, ya, yang terbuat dari kulit. Dalam keadaan beliau itu khalifah, ya. Yang banyak tambalannya, ya, marqu'atun ba'daha. Sebagian tempat dalam jubah tersebut, ya, ada apa? Ada tambalan-tambalannya. Bayangkan khalifah, Pak, kekuasaannya tadi segimana, ya? Ya. Nah, segini kekuasaannya. Penguasa daerah seluas ini, bajunya hanya jubah yang bertambal. Ya. Jika kemuliaan orang itu bukan dari kemewahan, ya. Bukan dari kemewahan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daerah kekuasaannya sangat luas, tapi beliau tetap tampil dengan sederhana. Ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Wa yatufu bil aswaq ala atikihi ad-dirratu yu'addibu biha an-nas. Apa kebiasaan Umar? Ya, beliau pakai jubah tersebut, kemudian beliau berkeliling ke pasar sambil membawa tongkat. Ya, apa tujuannya? Yu'addibu biha an-nas. Untuk apa? Menegur manusia. Jadi kalau ada orang yang mungkin perlu ditegur, pakai tongkat tadi beliau menegur. Hehe, jangan. Ayo, jangan. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang khalifah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian dituturkan juga banyak juga kisah-kisahnya Umar itu luar biasa, ya. Banyak sekali kalau kita kumpulkan, kita akan menangis melihat sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan muncul pemimpin-pemimpin yang meneladani beliau, ya, sebagai pemimpin. Disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah, ini juga kami nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Talha bin Ubaidillah menuturkan, kharaja Umar lailatan fi sawadil lail. Suatu ketika, jadi Talha ini nguntit, apa istilah bahasanya, nguntit apa? Ngikuti Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di malam hari? Kata beliau, kharaja Umar lailatan fi sawadil lain fadakhala baitan. Suatu ketika, ya, Umar itu keluar dari dalam kegelapan malam, sawadil lain, fadakhala baitan, lalu beliau masuk ke dalam sebuah rumah. Falamma asbahtu dhahabtu ila dhalikal bait. Ketika tiba waktu pagi hari, saya pun pergi ke rumah tersebut. Ya, jadi pengen tahu Talha bin Ubaidillah, siapa sih yang dikunjungi oleh Umar tadi? Faida ajuzun amya, ya, muqadatun. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang wanita ajuz, wanita yang sangat tua, ya, amya. Matanya buta. Sudah tua kemudian buta. Fakultu laha ma bala hadzal rajulu, ya, yatiki. Kata Talha kepada wanita tersebut, ya, ada apa, kenapa kok ada orang laki-laki yang selalu mendatangi engkau? Ya, kenapa kok malam-malam ada laki-laki yang mendatangi engkau, ya? Ingat Bapak Ibu, udah tua ya. Bukan wanita muda ya. Wanita nenek-nenek, sudah tua. Jangan salah kaprah lo, Umar kok mengunjungi wanita, wanita sudah tua. Ya. Faqalat, kemudian nenek-nenek tadi mengatakan, innahu yata'ahuduni muddata kada wa kada ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anil adza. Kata wanita tersebut, sesungguhnya dia selalu mengunjungiku selama beberapa waktu sekali. Jadi ada jadwalnya. Laki-laki tadi mengunjungi perempuan tadi. Kemudian ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anil adza. Dia mendatangi aku untuk mengurus keperluanku dan membersihkan tempatku. Wa yukhriju 'anil adza. Dia membersihkan tempatku. Itu kerjanya Umar. Datang ke rumah wanita tadi, membersihkan rumah wanita tadi, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Fakultu li nafsi, maka kemudian aku pun mengatakan kepada diriku, fakilat ka ummuk ya Talhah, ya a'sarati Umar tattabi'u. Ya, kata Talhah bin Ubaidillah, celaka dirimu wahai Talhah, kenapa engkau tega untuk memata-matai Umar? Maksudnya Talhah bin Ubaidillah sempat curiga apa yang dilakukan oleh Umar, tapi ternyata yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah melayani wanita tersebut dengan membersihkan rumahnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di sana ada juga kisah, ya, yang dituturkan tentang Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika dia di suatu malam, Umar bin Khattab mendengar suara anak kecil menangis. Samia Umar buka asabi, fatawajjaha nahwahu faqala li ummi. Disebutkan bahwa suatu ketika Umar Khattab mendengar suara tangisan bayi, tangisan anak-anak. Maka Umar pun menuju tempat tersebut, kemudian mengatakan kepada umminya, yakni kepada ibu dari wanita tersebut, ittaqillahi ta'ala wa ahsini ila sabik. Wahai wanita, ya bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu. Jadi jangan dibiarkan anaknya menangis, kata Umar. Kenapa kok dibiarkan menangis? Lalu kemudian Umar setelah memberikan nasihat kepada wanita tersebut untuk menjaga betul-betul bayi yang ada di sisinya, Umar kembali ke tempatnya. Kemudian setelah beberapa lama, nangis lagi bayinya. Nangis dengan tangisan yang membuat orang menduga-duga. Ada apa ini? Kok nangisnya apa? Kalau bahasa kita, kejer ya. Bukan kejer. Hah? Benar. Kejer. Hah? Benar kan? Iya. Kejer. Al-Muhim, nangis semuanya, nangis yang membuat orang merasa khawatir. Maka kemudian Umar tadi datang lagi kepada ibunya, ya. Waihaki, innaki ummu su, ya. Ma li ara ibnaki la yukirru mundu lailah minal buka. Jangan engkau wahai wanita, innaki ummusu, sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk. Lihat, Umar marah ini, kenapa kok anaknya enggak dirawat sampai menangis? Engkau adalah ibu yang buruk. Ya. Mengapa aku senantiasa mendengar anakmu menangis sepanjang malam? Ada apa? Enggak mampu kau menenangkan dirinya. Maka ternyata bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya itu sedang berusaha untuk menyapih anak tadi. Tahu menyapih artinya, ya, melepaskan dia dari susuan. Padahal anak itu masih usia susuan. Tapi kenapa dia disapih? Karena Umar itu buat ketentuan, tunjangan yang diberikan itu diberikan kepada anak yang sudah disapih. Kalau tidak disapih, artinya masih disusui oleh ibunya, dia nggak dapat tunjangan dari negara. Paham bapak dan ibu? Ya, jadi ketentuan Umar itu, setiap anak yang selesai disapi oleh ibunya, dia akan dapat tunjangan sejumlah harta. Ibunya ini butuh harta, butuh uang untuk membiayai kehidupannya. Sehingga apa? Buru-buru, biar anaknya dapat tunjangan dari negara. Makanya disapi oleh ibunya. Dia mau nenen, tapi gak boleh sama ibunya. Akhirnya nangis terus. Kemudian kata wanita tersebut, ya Abdullah, ya ini ashguluhu anit ta'am. Ya, fayak badalik. Sesungguhnya saya berusaha memalingkan bayi ini dari penyusuan agar dia nggak mau lagi minta susu. tapi dia tetap ingin menyusu. Maka kemudian kata Umar, kenapa kamu melakukan tersebut? Kemudian kata wanita tersebut, li'anna Umar la yafridu illa limafthum. Karena Umar itu tidak memberikan tunjangan kecuali kepada anak yang sudah disapih. Kalau dia masih disusui oleh ibunya, enggak dapat tunjangan. Maka langsung bergetar hati Umar. Ternyata ini karena kebijakan saya, sehingga orang-orang yang membutuhkan terpaksa buru-buru menyapih ya bayi yang sebenarnya masih butuh ASI. Maka kemudian itu terbawa oleh Umar sampai ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh masih bergetar hati Umar. Ternyata salah kebijakan beliau salah. Tapi beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kesalahan yang beliau lakukan. Ketika sholat subuh, ya beliau mengimami sholat dengan penuh tangisan. Ya salah kebijakan seperti itu ya. Bukan salah kebijakan tenang-tenang. Ya sebenarnya mungkin beliau juga nggak salah juga ya, ada kebijakan karena mungkin beliau berpikir kalau bayi masih disusui ibunya kan masih bisa apa mudah ya untuk dapatkan makan, makannya kan belum butuh apa suatu yang banyak ya, cuma air susu ibu ya. Tapi kemudian beliau menangis sampai kemudian setelah sholat subuh beliau langsung memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh orang, la tuj'alu sibyanakum anil fitam. Janganlah kalian terlalu cepat menyapih anak-anak kalian. Ya, fa inna nafridu likulli mauludin fil Islam. Maka kami akan memberikan tunjangan kepada semua anak yang terlahir dalam Islam. Jadi beliau ubah kebijakan beliau, sekarang bukan hanya anak yang sudah disapih yang mendapatkan tunjangan, tapi anak-anak sejak mereka dilahirkan mereka mendapatkan tunjangan dari negara. Ya begitulah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama rakyatnya. Masih ada beberapa kisah lagi yang akan kita tuturkan insyaallah. Kisah-kisah ini akan kita tuturkan pada pertemuan yang akan datang binillahi taala. Kita coba dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.